Teresa. Patah lama masih mending dibenci orang sekampung, masih bisa dicuekin, tak peduli diladeni. Tapi kalau dibenciin sama anak mertua alias emaknya bocah, aduh pusing, aduh bingung. Ada pepatah lama masih mending dibenci orang sekampung daripada dicuekin sama dia amatnya bocah. Rela, rela, rela korban jiwa raga demi anak mertua, teman senang susah. Butuh segala-galanya, serta kasih sayangnya, juga lahir batinnya. Karena dia membuat aku bahagia, memang dia membuat surga dunia. Lama masih mending dibenci orang sekampung daripada dicuekin sama dia emaknya bocah. Raga demi anak mertua, teman senang teman susah. Butuh segala-galanya, serta kasih sayangnya, juga lahir batinnya. Karena dia membuat aku bahagia, memang dia membuat surga dunia. Ada pepatah lama masih mending dibenci orang sekampung, masih bisa dicuekin, tak peduli diladeni. Tapi kalau dibenciin sama anak mertua alias emaknya bocah, aduh pusing, aduh.